Muhammadun Muhammadun masyarula kalbashani Allah Muhammadun Muhammadun masyarula kalbashani bal huwa kal bal huwa kal ya quti bainal ajani bal huwa kal bal huwa kal ya quti bainal ajani Muhammadun Muhammadun masyarula senang hati bersama-sama Muhammadun